Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah kita pelajari pada pertemuan terakhir tentang al-hajab, penghalang di dalam warisan. Dan kita juga telah masuk pada pembahasan tentang ar-rad. Ar-rad yaitu na'am, apabila tersisa warisan setelah dibagi kepada yang berhak, maka yang tersisa tersebut diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan pembagian-pembagiannya. Ini makna ar-rad. Dan juga ar-rad ini lawan dari apa? Al-aul. Lawan dari al-aul. Nah, pada ar-rad terjadinya penambahan pada jatah masing-masing, sementara pada al-aul terjadinya pengurangan pada jatah masing-masing. Sehingga ar-rad di sini lawan dari al-aul. Kemudian telah kita sebutkan pula bahwa pembahasan tentang ar-rad ini ada khilaf dari kalangan para ulama. Akan tetapi ar-rajih, yang dirajihkan oleh Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, na'am barakallahu fikum, tentang bahwasanya ar-rad tersebut disyariatkan. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd, dan kerabat yang paling dekat itu lebih berhak daripada selainnya. Nah, ar-rad hanya berlaku kepada ashabul furud. Ar-rad hanya berlaku kepada ashabul furud, kecuali pasangan suami istri. Kecuali pasangan suami istri, sebagaimana yang telah kita jelaskan, dikarenakan warisan antara suami dan istri itu bukanlah nam kaitannya dengan ar-rahim, sebabnya bukanlah dengan hubungan darah, persaudaraan atau barakallahu fikum hubungan rahim, akan tetapi dikarenakan pernikahan. Sehingga oleh karena itu apabila seorang suami meninggal kemudian ahli warisnya hanya istri seorang, maka istri mengambil seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya, kemudian sisanya diserahkan kepada baitul mal, na'am baitul ma, baitul malil muslimin. Barakallahu fikum. Dikatakan di sini halaman 48, fayuraddu ala kulli dzi fardin biqadri radd biqadri fardihi illa zawjaini fala yuraddu alaihima. Maka diberlakukan ar-rad kepada setiap ashabul furud sesuai dengan jatah masing-masing, kecuali pasangan suami istri, maka tidak diberlakukan ar-rad pada keduanya. Fa in kana al-mardudu alaihi wahidan akhadha al-mala jami'ahu fardan wa raddan. Kalau seandainya al-mardud, ahli warisnya itu hanya satu orang dari ashabul furud, hanya satu orang, maka dia mengambil seluruh harta warisan na'am dengan dua kriteria. Yang pertama sebagai jatahnya, Kemudian yang kedua secara arad. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya hanya satu anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan warisan separuh. Maka dia mendapatkan separuh secara al-farad, secara pembagian warisan. Kemudian sisanya yang separuhnya lagi diperuntukkan untuk anak perempuan ini secara apa? Arad. Secara arad. Nah, wa in kanu jama'atan min jinsin wahidin akhadu jami'al mal fardan wa raddan bi'adadi ru'usihim. Kalau seandainya mereka sekelompok orang dari satu golongan atau dari jenis, satu golongan. Akhadu jami'al mal, maka mereka semua mengambil seluruh hartanya. Fardan waraddan bi'adadi ru'usihim. Fardan waraddan. Secara farad dan secara rad. Sesuai dengan jumlah mereka. Misalnya, seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada 3 orang anak perempuan. Nah, anak perempuan kalau jumlahnya 2 atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Mereka mendapatkan 2/3. Maka yang tersisa adalah 1/3. Maka 1/3 ini dibagi sama rata antara 3 anak perempuan tersebut. Atau tidak usah dibagi 2/3, 1/3, langsung seluruhnya dibagi 3. Nah, karena mereka bertiga satu golongan yang mana masing-masing mendapatkan pembagian yang sama. Sehingga oleh karena itu tidak perlu lagi kita bertele-tele atau bersusah-susah membagi secara rad dan secara farad. Nah, langsung saja diradkan seluruhnya semuanya. Nah, sesuai kita bagi sesuai dengan jumlah anak perempuan tersebut. Kalau seandainya jumlahnya 3, kita bagi 3. Nah, hartanya 9 juta, maka masing-masing mendapatkan 3 juta, 3 juta, 3 juta. Barakallahu fikum. Ini kalau seandainya ahli warisnya itu ini satu golongan. Nah, satu golongan sehingga mereka mendapatkan warisan yang sama rata. Wa in kanu jama'atan min ajnasin. Kalau seandainya mereka itu jama'atan min ajnasin, sekelompok orang, ada beberapa orang, bukan satu saja, tapi lebih dari satu, dan juga bukan dari enam, dan juga bukan dari satu golongan, mereka beberapa orang, dan juga bukan dari satu golongan. Nah, ini dari golongan anak, ini dari golongan ibu. Nah, dan ini dari golongan saudara, saudara seibu. Nah, kusimal malu bainahum min aslin sittah wa tantahi bima tantahi bihi furuduhum. Maka harta dibagi dari aslul mas'alah 6 dan berakhir sebagaimana berakhirnya jatah masing-masing. Maksudnya begini. Nah, akan lebih jelas lagi kalau seandainya kita menyebutkannya dengan contoh. Seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya, seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada ibu dan anak perempuan. Satu orang ibu dan satu anak perempuan. Satu orang ibu, satu ibu dan satu anak perempuan. Barakallahu fikum. Ibu dan anak perempuan. Ibu mendapatkan 1/6. Anak mendapatkan berapa? 1/2. Nah, aslul masalahnya apa? Aslul masalah ini pokok masalah. Yakni kita cari KPK-nya. Nah, itu dinamakan dengan aslul masalah. Aslul masalah. Kalau dalam ilmu faraid dinamakan dengan aslul masalah. Kalau bahasa Indonesianya pokok masalah. Pokok masalah. Pokok masalah ini diambil dari apa? Penyebutnya. Nah, KPK dari masing-masing penyebut berapa? 6. Barakallahu fikum. Antara 6 dan 2 berapa? 6. Berarti aslul masalahnya 6. Aslul masalahnya 6 atau pokok masalahnya ada 6. Kita bagi 6, 1 2 3 4 5 6. Yakni maksudnya harta tersebut, harta warisan dibagi menjadi 6. Si ibu mendapatkan 1 bagian, kemudian anak mendapatkan berapa? 3 bagian, sisa 2. 6, sisa 2. Barakallahu fikum. Berarti yang terpakai hanya 4 bagian. Bagaimana aratnya? Maka yang tadinya dibagi menjadi 6, barakallahu fikum, dirubah menjadi 4. 1 2 3 4. Nah, ibu mendapatkan, setelah arat ibu mendapatkan 6, 1 bagian. Ini mendapatkan, tetap mendapatkan 3 bagian. Akan tetapi berbeda. Yang tadinya 1/6, 6 1/6 menjadi berapa? 1/4. Nah, yang ininya tadinya dapatkan barakallahu fikum 1/2 menjadi berapa? 3/4. Nah, ini mendapatkan 1/6 jadi 1/4. Ini mendapatkan 1/2 menjadi berapa? 3/4. Mana yang lebih banyak antara 1/6 dengan 1/4? Tentu 1/4 lebih banyak. 6, 1/2 dengan 3/4 tentu 3/4. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau seandainya dari jumlahnya lebih dari 1, kemudian dari beberapa golongan, 2 golongan atau lebih. Wa in kana ma'ahum ahadu zaujaini. Kalau seandainya di antara ahli waris tersebut ada salah satu dari pasangan suami istri. Kalau seandainya dari ahli waris tersebut ada salah satu dari pasangan suami istri, entah itu suami atau istri, u'tiya farduhu, maka pasangan dari suami istri ini didahulukan, diberikan bagian untuknya, min ghairi ziyadah, tanpa ada tambahan. Karena arad tidak berlaku bagi siapa? Pasangan suami istri. Tsumma qusimal baqi, kemudian yang tersisa setelah dibagikan kepada suami atau istri, yang tersisanya dibagikan kepada ashabul furud yang lainnya. Alama sabaqo, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, tentang adanya pasangan suami istri ini ada pembahasan yang lebih detail lagi, insyaallah akan kita bahas setelah ini. Nah, kita langsung masuk pada contohnya. Mithaluhu, idza kana al-mardudu alaihi wahidan. Contoh kalau seandainya al-mardud, orang yang mendapatkan rad itu hanya satu. An yamuta syakhsun an ibnatihi. Seseorang meninggal ahli warisnya satu anak perempuan. Hanya satu anak perempuan. Falaha jami'ul mal. Nisfuhu bil farad wa baqihi birrad. Maka seluruh harta warisan untuk anak perempuan tersebut, dengan rincian separuh secara apa? Secara farad. Nah, secara bagian warisan. Kemudian sisanya, yaitu separuhnya lagi, secara apa? Secara arad. Nah, separuh secara farad, kemudian separuhnya lagi, sisanya secara arad. Ini insya Allah gampang. Wa mithaluhu idza kana al-mardudu alaihi jama'atan min jinsin. Contoh, apabila al-mardud, orang yang mendapatkan rad ini beberapa orang jumlahnya, akan tetapi dari satu golongan. an yamuta syakhsun an bintaihi. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada dua anak perempuannya. Dua anak perempuan. Falahuma jami'ul mal. Maka harta tersebut seluruhnya untuk anak perempuan ini. Untuk dua anak perempuan ini. Thuluthahu bil farad. Dua per tiga secara farad. Kemudian wabakihi birrat maksuman ala alatnaini adadi ru'usihima. Kemudian sisanya diberikan secara arrat lalu dibagikan sesuai dengan jumlah orangnya. Kalau di sini contohnya jumlahnya ada berapa? Ada dua. Nah, berarti dua per tiga dibagikan kepada mereka berdua. Kemudian sisanya 1 per 3 secara arad. 1 per 3 ini dibagi lagi 2. Nah, kalau ini terlalu ruwet. 6. Bisa saja langsung kita bagi 6 sebagi 2. Dibagi 2. 6. Langsung saja kita bagi 2. Misalnya harta warisannya 2 juta. Berarti masing-masing mendapatkan 1 juta. Anak perempuan yang pertama mendapatkan 1 juta. Kemudian adiknya mendapatkan 1 juta. Selesai masalah. Hanya saja perlu kita ketahui 2 per 3 dari 2 juta tersebut diserahkan kepada mereka berdua secara farad. Kemudian 1 per 3-nya diserahkan kepada mereka secara apa? Arad. Mafhum? Mudah insyaAllah. Mithaluhu, idha kanal mardudu alaihi jama'atan min ajnasin. Contoh, apabila al-mardud, orang yang mendapatkan rat ini, beberapa orang jumlahnya, dan juga bukan dari satu golongan, dari beberapa jenis golongan. An yamuta syakhsun an bintihi wa binti ibnihi wa ummihi. Seseorang meninggal, 6. Kemudian ahli warisnya ada anak perempuannya, kemudian cucu perempuannya, kemudian ibunya. Nah, ahli warisnya ada 3 orang. Dan masing-masing dari 3 orang ini berbeda golongannya. Masing-masing berbeda golongannya. Yang pertama siapa? Anak perempuan. Berapa jatah untuk anak perempuan? 1/2. Kemudian cucu perempuan berapa? 6. 1/6 takmilatat tsulutsaini. Iya. Untuk menyempurna karena keturunan perempuan itu maksimal mendapatkan 2/3. 2/3. 6. 2/3. Barakallahu fikum. Maksimal. Ini sudah diambil 1/2. Nah, 1/2. Tambah 1/6. 2/3 tambah 1/6 itu sama dengan 2/3. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ibu. Ibu, kalau anaknya memiliki keturunan, dia mendapatkan 1/6. Barakallahu fikum. Aslul masalahnya berapa? Kita cari aslul masalahnya. Aslul masalah, pokok masalahnya berapa? Diambil dari KPK dari masing-masing penyebut. 2, 6, 6. Berarti aslul masalahnya berapa? 6. Barakallahu fikum. Maka harta warisan kita bagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing 6. Harta warisannya kita bagi sahamnya menjadi 6 saham. Anak perempuan mendapatkan 1/2, berarti 3. Cucu perempuan mendapatkan 1 bagian, 1/6. Kemudian ibu mendapatkan 1. Sisa 1 bagian. Nah, berarti saham yang terpakai hanya 5, sisa 1. Maka jumlah sahamnya kita kurangi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini rat, ini jumlah ratnya. Barakallahu fikum. Tetap masing-masing si anak mendapatkan 3 saham barakallahu fikum, akan tetapi 3 dari 5. Tadi sebelumnya berapa? 3 dari 6. Kemudian cucu perempuan mendapatkan 1 dari 5. Kemudian ibu mendapatkan 1 dari 5. Ini 3 per 5, ini 1 per 5, ini 1 per 5. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di sini, famas'alatuhum min sitta, maka pokok masalah mereka dari 6. Angka 6 ini diambil dari mana? KPK dari masing-masing penyebut. Nah, lil binti an-nis, untuk anak perempuan separuh, 1/2. Wali bintil ab, wali bintil ibn, salah ini ya, wali bintil ibn, ini salah, salah cetak, wali bintil ibn, bukan wali bintil ab. Kalau bintul ab berarti anaknya ayah, berarti saudaranya al-mayyit. Nah, saudaranya mayyit enggak dapat kalau punya 6. Saudaranya mayyit, bukan saudaranya mayyit ini. 6. Ini bintil ibn. Bintil ibn. Wali bintil ibn as-sudus takmilat as-sulutsaini, sebagai penyempurna as-sulutsaini. Penyempurna dari 2/3. Walil um as-sudus, dan ibu mendapatkan 1/6. Wa turaddul mas'alah ila khamsah, maka pokok masalahnya diratkan, dikembalikan menjadi berapa? 5. Sebagaimana penjelasan di papan tulis. Wa mithaluhu idza kana ma'ahum ahaduz zaujaini. Contoh apabila bersama mereka ada salah satu dari pasangan suami istri. Ini agak rumit perhitungannya. 6. Contoh apabila 6 bersama ahli waris tersebut ada salah satu dari az-zaujain, salah satu dari pasangan suami istri, entah dia itu suami atau istri. An yamuta syakhsun an zaujatihi wa ummihi wa akhihi min ummi. Seseorang meninggal, ahli warisnya istri, ibu, dan saudara seibu. Saudara seibu. Saudara seibu dapat warisan apabila naam al-mayyit tidak memiliki keturunan dan juga tidak memiliki ayah yang masih hidup. Ayah yang masih hidup. Kalau al-mayyit tidak memiliki ayah atau kakek yang jelas usul laki-laki, atau keturunan entah itu laki-laki ataupun perempuan, maka saudara seibu dapat. Nah, saudara seibu dapat warisan. Faliz zaujah, maka istri di sini mendapatkan 1/4. Kenapa istri mendapatkan 1/4? Karena al-mayyit tidak memiliki keturunan. Walil um wal akh min al-um al-baqi fardan wa raddan min aslin sitta. Fardan wa raddan min asli sitta. Naam. Adapun untuk ibu dan saudara seibu, sisanya secara farad dan secara rad dari pokok masalah 6. Falil um atsulut itsnani walil akh minal um as-sudus wahidun wa turaddul mas'alah ila thalathah yakunu lizaujah wahidun walil um itsnani walil akh minal um wahidun. Maka masalah dikembalikan menjadi 3, maka istri mendapatkan 1 bagian, kemudian ibu mendapatkan 2 bagian. Nah, mendapatkan walil um itsnani 2 bagian, walil akh minal um mendapatkan 1 bagian. Ini agak rumit. Untuk memahami apa yang disebutkan Asy-Syaikh di sini, perlu kita pahami dulu pembagian-pembagian dari jenis arad ini. Sebelum kita masuk, sebelum kita masuk, perlu diketahui syarat ar-rad itu ada tiga. Syarat dari ar-rad itu ada tiga. Yang pertama, ada ashabul furud. Ashabul furud ada. Yang kedua, golongan asobah tidak ada. Yang kedua, golongan asobah tidak ada. Kemudian yang ketiga, harta warisan setelah dibagikan kepada ashabul furud tersisa. Yang ketiga, harta warisan setelah dibagikan kepada ashabul furud tersisa. Nah, kalau tidak tersisa berarti tidak ada rad. Nah, kalau tersisa berarti ada rad. Jadi syaratnya harta warisan tersisa setelah dibagikan kepada ashabul furud. Ini tiga syaratnya. Amaliyah di dalam ar-rad itu terbagi menjadi dua. Penerapan di dalam ar-rad itu terbagi menjadi dua. Nah, fadol ditulis supaya paham. Saya sebutkan secara pelan. Amaliyah, penerapan ar-rad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dari golongan ashabul furud tidak ada pasangan suami istri. Dari golongan ashabul furud tidak ada pasangan suami istri. Enggak ada istri dan tidak ada suami. Naam. Barakallahu fikum. Yang kedua, dari golongan ashabul furud ada salah satu dari pasangan suami atau istri. Nah, yang kedua, dari golongan ashabul furud ada salah satu dari pasangan suami istri. Kembali kita ke jenis yang pertama tadi, tidak adanya salah satu dari pasangan suami istri. Nah, jenis yang pertama ini terbagi ada dua gambaran. Jenis yang pertama ini ada dua gambaran. Apa itu? Jenis yang pertama, tidak ada salah satu dari pasangan suami istri. Jenis yang pertama ini ada dua gambaran. Nah, gambaran yang pertama, mereka dari satu golongan. Mereka dari satu golongan, baik jumlahnya itu satu atau lebih. Mereka dari satu golongan, baik jumlahnya itu satu atau lebih. Nah, kalau ini mudah. Kalau jumlahnya satu orang, tinggal diserahkan semuanya secara farad dan secara rad. Tapi kalau jumlahnya itu lebih dari satu, dua atau tiga, bagi sesuai dengan jumlahnya, mereka mendapatkan semua dari harta warisan secara farad dan secara ar-rad. Contohnya tadi sudah kita sebutkan. Seseorang meninggal, ahli warisnya satu orang anak perempuan. Seseorang meninggal, ahli warisnya ada tiga anak perempuan. Nah, mudah. Gambaran yang kedua, ini masih tidak adanya salah satu dari pasangan suami istri. An yakuna aktsar min wahid, ashabul furud ini jumlahnya lebih dari satu dan mereka terdiri dari dua golongan atau lebih. Jumlahnya lebih dari satu dan mereka berbeda golongan. Jumlahnya lebih dari satu, ashabul furudnya ini jumlahnya lebih dari satu dan mereka berbeda golongan. Satu anak, satu ibu, satu saudara perempuan. Berbeda. Satu ke atas, satu ke bawah, dan satu ke samping. Nah, berarti golongannya berbeda. Bagaimana amaliyahnya? Nah, amaliyahnya seperti yang kita sebutkan di dalam contoh tadi. Nah, barakallahu fikum, anak perempuan, cucu perempuan, ibu. Nah, ini beda jumlahnya lebih dari satu dan mereka berbeda golongan. Nah, maka kita cari aslu masalahnya. 1/2, 1/6, 1/6. Aslu masalahnya 6. Pokok masalahnya 6. Maka harta kita bagi menjadi 6. Dari 6 masalah ini setelah dibagikan tersisa 1 masalah. Sehingga saham yang terpakai hanya 5. Maka dari 6 masalah ini diratkan menjadi 5 masalah. Nah, yang tadinya dapat barakallahu fikum 1/2, 1/2 menjadi 3/5. Ini tadinya 1/6 jadi 1/5. Ini 1/6 jadi 1/5. Ada penambahan dari harta jatah harta warisan masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Mudah insyaallah. Nah, sekarang kita masuk pada jenis yang kedua. Apa itu jenis yang kedua? Dari ashabul furud tersebut ada salah satu dari pasangan suami atau istri. Nah, jenis yang kedua ini ada dua gambaran. Jenis yang kedua ini ada dua gambaran. Yang pertama, gambaran yang pertama, ashabul furud dari satu golongan bersama dengan salah satu dari suami atau istri. Ashabul furud dari satu golongan bersama dengan salah satu dari pasangan suami atau istri. Contoh, mata rajulun an zaujihi wa bintaihi. Seseorang meninggal. 6. Seseorang meninggal. Barakallahu fikum, seseorang meninggal ahli warisnya ada suami 6 dan 2 anak perempuan. 6. Suami dan 2 anak perempuan. Barakallahu fikum. Warisannya bagaimana? Suami mendapatkan berapa? 1/4. 2 anak perempuan mendapatkan berapa? Hah? Berapa? 2/3. Kalau anak perempuan kalau jumlahnya 1 dia dapat 1/2. Kalau dia 1 orang 1/2. Kali kalau 2 orang atau lebih dia dapat 2/3. Kalau anak perempuannya ada 5, berapa bagiannya? Tetap 2/3. Berarti aslu masalahnya berapa ini? 6. Berapa? Aslu masalahnya 13. Nah, 13. 12. Nah, 12 saham. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, suami dapatkan 3. Kalau 2/3 dapat berapa? 6. Dapat berapa? 8. Dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisa 1. 6. Barakallahu fikum. Satu bagian ini diperuntukkan untuk 2 anak perempuan dibagi sama rata. 6. Kalau ini gampang. Kalau contoh seperti ini gampang. Barakallahu fikum. Atau enggak usah dibagi seperti ini. Kita ambil pokok masalah dari suaminya aja. Langsung aja dibagi 4. Langsung aja dibagi 4. Suami mendapatkan 1/4. 3/4-nya. 3/4-nya bagi 2. 3/4-nya bagi 2. Selesai. Nah. Selesai masalah. Nah. Kalau contoh seperti ini gampang. Nah. Barakallahu fikum. Karena dari satu golongan. Baik jumlahnya 1 atau lebih. Sekarang yang kedua. 6. Gambaran yang kedua. An yakuna akthar min wahid. Wahum jinsani fa akthar. Ashabul furudnya ini dari ashabul furudnya ini jumlahnya lebih dari satu dan berbeda golongan bersama dengan pasangan suami istri, bersama dengan salah satu dari pasangan suami atau istri. Saya ulangi. Nah, gambaran yang kedua, ashabul furud jumlahnya lebih dari satu dan mereka berbeda golongan, berbeda golongan bersama dengan salah satu dari suami atau istri. Bagaimana? Nah, bagaimana cara amaliyahnya, penerapannya? Nah, barakallahu fikum. Maka ilustrasinya kita bikin dua. Kita bikin dua ilustrasi. Kita bikin dua ilustrasi. Nah, yang pertama, ilustrasi yang pertama, tanpa, gak apa-apa ditulis dulu, nanti syarahnya. Caranya adalah kita buat dua ilustrasi atau kita buat dua jenis pembagian. Kita buat dua jenis pembagian. Gambaran yang kedua ini, dari jenis yang kedua, amaliyahnya adalah kita membuat dua jenis pembagian. Pembagian yang pertama adalah pembagian tanpa pasangan suami istri. Nah, ini dalam satu masalah, dalam satu masalah, dalam satu kasus. Nah, pada gambaran yang kedua ini kita harus membuat dua jenis pembagian. Nah, akan kita buat dua jenis pembagian. Nanti digabungkan antara dua jenis pembagian ini, digabungkan hasilnya. Nanti di situ akan ketemu hasilnya. Nah, karena kalau begini, afwan, kalau misalnya, naam, barakallahu fikum, contohnya misalnya seorang meninggal, kemudian ahli warisnya istri, istri dapat 1/8, kemudian anak, dua anak perempuan dan satu orang ibu. Antum akan bingung nanti membaginya, cara membaginya bagaimana. Naam, bagaimana rotnya dan bagaimana farotnya, barakallahu fikum. Tidak sama dengan gambaran yang di, kita tuliskan di papan tulis. Maka di sini perlu antum tulis di sini. Nah, barakallahu fikum. Maka kita buat dua jenis pembagian. Pembagian yang pertama tanpa pasangan dari suami istri. Kita hapus istri atau suaminya. Pembagian yang kedua sesuai dengan pembagian istri atau suami. Sesuai pembagian istri atau suami. Pembagian istri itu 6 antara 4, antara 2, 4 dan berapa? 8. Nah, aslu masalahnya dijadikan 2 atau 4 atau 8. Nah, tergantung keadaan. Suami kalau gak ada keturunan, berarti dibagi menjadi berapa? Bagi dua. Nah, kalau istri, nah, kalau ada keturunan dibagi menjadi empat. Istri, kalau gak ada keturunan dibagi menjadi empat. Kalau gak ada, kalau ada keturunan dibagi, ada keturunan dibagi menjadi empat. Gak ada keturunan, ada keturunan dibagi menjadi delapan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah dibuat dua jenis pembagian, maka kemudian setelah itu kita gabungkan. Gak apa-apa ditulis. Kemudian setelah itu kita gabungkan. Nah, setelah kita buat dua jenis pembagian ini, setelah itu kita gabungkan. Nah, setelah digabungkan, nah, maka kita lihat dari hasil penggabungan tersebut ada dua kriteria. Ada dua kriteria. Kriteria yang pertama at-tamatsul, kemudian kriteria yang kedua at-tabayun. Kriteria yang kedua at-tabayun. Nah, sampai di sini barakallahu fikum. Yang penting sudah dicatat dulu syarahnya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.